الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل ظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارسة فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kajian Sahih Muslim, kita masuk ke dalam bab 134, yaitu jawazun babu jawazin nafilati qa'iman wa qa'ida, bab bolehnya mengerjakan sholat sunat dengan keadaan berdiri atau dengan keadaan duduk. Wa fi'li ba'd ar-raka'ati qa'iman wa ba'd wa ba'dha qa'ida. Dan mengajarkan sebagian rakaat berdiri dan sebagian yang lain duduk. Baik, kita mengetahui bahwasanya berdiri dalam sholat fardu hukumnya adalah rukun bagi orang yang mampu. Maka hendaklah dia sholat dengan keadaan berdiri. Kalau seandainya dia tidak mampu, baru dia sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, maka dia sholat dalam keadaan berbaring. Adapun sholat sunat ini, walaupun dalam keadaan mampu, dia boleh sholat duduk. Dia boleh sholat duduk. Tidak mesti dalam keadaan yang mengharuskan dia duduk, karena tidak mampu berdiri, tidak. Hadis yang pertama dari bab ini, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq. Qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'i. Aku bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasulullah, tentang salat sunatnya. Kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhr arba'an. Beliau sholat di rumahku sebelum zuhur, yaitu qabliyah zuhur arba'an, empat rakaat. ma yakhruju an fayusalli bin nas. Kemudian dia pergi berangkat dan sholat mengimami manusia. Sholabi itu mengimami. Sholat ma'a berarti dia sama-sama jemaah. Thumma yadukhul fayusalli raka'atain. Setelah dia sholat, thumma ini menunjukkan akan sebuah perbuatan setelah selesai dulu perbuatan yang sebelumnya. Kemudian dia masuk ke rumahnya dan dia sholat dua rakaat. Sebelum zuhurnya dia di rumahnya empat rakaat, kemudian sholat berjamaah dia. Kemudian setelah itu dia pulang sholat dua rakaat. Ba'diyah. Wa kana yusalli bin nasil maghrib. Beliau sholat maghrib bersama manusia, yaitu mengimaminya. Thumma yadkhulu fa yusalli raka'atain. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan dia sholat dua rakaat. Berarti sholat sunnah di mana? Di rumah. يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. Dia salat isya bersama jamaah dan beliau masuk rumahku, beliau salat lantas beliau salat dua rakaat. وكان يصلي من الليل تسع ركعات. Beliau salat pada malam hari 9 rakaat. Bihinnal witr. Fihinnal witr. Jadi beliau salat 9 rakaat, di dalamnya terdapat ada witir. Kalau witirnya 3 rakaat, berarti dia salat malamnya 6 rakaat. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'ima. Beliau salat malam lama sekali dengan berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan. Malam yang panjang dalam keadaan duduk. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'im. Raka'a وسجد وهو قائم واذا قرا قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين. Apabila dia baca, maksud baca ini apa? Al-Fatihah dengan surat atau ayat. Dia membacanya dalam keadaan berdiri. Huwa qa'im. Raka'a wa sajada huwa qa'im. Dia ruku' dan sujud dalam keadaan berdiri. Wa idha qara'a qa'idan. Apabila dia duduk dalam keadaan. Dia membaca dalam keadaan duduk. Raka'a wa sajada huwa qa'idun. Maka dia sujud, ruku' dan sujud dalam keadaan duduk. Wa kana idha tal'al fajru. Apabila telah terbit fajar. Salla raka'atain. Dia solat dua rakaat. Baik. Di dalam hadis ini, fihi jawazu an-nafli qa'idan ma'al qudrati ma'al alal qiyam. Bolehnya solat sunat dengan duduk sementara dia mampu untuk berdiri. Ya, mampu untuk berdiri. Wa huwa ijma'ul ulama. Ini sepakat ulama. Kalau sholat fardu enggak boleh. Tapi sholat sunat boleh. Nah. Kemudian hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah juga mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli lailan tawilan fa idza shalla qa'iman raka'a qa'iman wa idza shalla qa'idan raka'a qa'ida. Nabi sallallahu alaihi salat malam yang panjang, apabila beliau salat berdiri rukuknya juga berdiri, apabila salatnya duduk maka rukuknya juga duduk. Maksudnya bagaimana? Dari awal dia salat dia berdiri. Ya, berdiri, kemudian rukuknya dalam keadaan dia berdiri. Kalau seandainya duduk misalkan, ya, taruhlah duduk di atas kursi ya. Dia sholat, membaca, kemudian dia rukuknya dalam keadaan duduk. Atau kalau seandainya duduk di atas lantai. Sama juga dengan yang sebelumnya, apabila dia membaca berdiri, maka rukuknya juga berdiri. Apabila dia bacanya duduk, maka rukuknya juga duduk. Begitu hadis yang ke-3 juga yang dibaca dari Abdullah bin Syaqiq, qala kuntu syakiyan bi Faris wa kuntu salli qa'idan fa sa'altu an dhalika Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli lailan tawilan qa'iman fa dhakara hadith. Baik. Kuntu syakian bi Faris katanya. Ya, ini aku duduk, aku sakit di Faris. Dan aku sholat duduk. Aku bertanya Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam lama qa'iman dengan berdiri. Baik, intinya kalau kita lihat bahwa dari beberapa hadis ini jelaskan hadis yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya sunatnya di rumah. Zuhurnya 4 rakaatnya di rumah. Setelah ba'diyahnya 2 rakaat di rumah. Ini terjadi perbedaan sebelumnya kita terpelajari. Ada yang mengatakan bahwa sholat sunat itu dibagi. Sholat sunat siang, sholatnya adalah di masjid. Sholat sunat malam dikerjakan di rumah. Tapi pendapat yang terkuat bahwasanya sholat sunat itu lebih afdal di rumah ketimbang di masjid. Amdal salatul mar'i fi baitihi ila maktubah. Sebaik-baik salat seorang di rumah kecuali salat fardu. Begitu juga dia lakukan salat maghrib. Kemudian dia masuk ke rumahnya. Dia salat sunat, 2 rakaat. Kemudian salat isya berjamaah. Kemudian dia masuk ke rumahnya. Dia salat 2 rakaat setelah isya. Makanya sholli min al-laili, beliau sholat malam 9 rakaat di dalamnya terdapat witir. Ya. Nah, orang yang sholat dengan duduk maka dia rukuknya adalah duduk, orang sholat berdiri maka rukuknya adalah berdiri. Taib. Iqra. أحسن الله إليكم وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Wa qala haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham ibn Hassan an Muhammad ibn Sirin an Abdullah bin Shaqiq al-Uqayli qala sa'alna Aisyah radhiyallahu anha an salatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru as-salata qa'iman wa qa'idan fa idza iftataha salata qa'iman raka'a qa'iman wa idza iftataha salata qa'idan raka'a qa'idan wa qala haddathani Abu Rabi' az-Zahrani qala akhbarana Hammad ya'ni ibn Zaid ha wa qala haddathana Hasan ibn Rabi' qala haddathana Mahdi ibn Maimun ha wa qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Waqi'un ha wa qala haddathana Abu Kurayb qala haddathana Ibn Numair jami'an an Hisham ibn Urwah ha wa qala haddathani Zuhair ibn Harb wal lafdhu lahu qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Urwah qala akhbarani abi an Aisha radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shay'in min salatil layli jalisan hatta idza kabira qara'a jalisan حتى إذا بقي عليه من سورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. طيب hadis berikutnya juga senada dengan hadis sebelumnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat beliau pada malam hari. Dia mengatakan kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan wa kana idza qara qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'ida. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam panjang dalam keadaan berdiri. Ya. Dan salat malam panjang dalam keadaan duduk. Apabila dia membaca bacaan dengan berdiri, rukuknya adalah berdiri. Apabila dia membacanya duduk, maka rukunya tidak ada duduk. Hadis berikutnya, Abdullah Syaqiq al-Ugayli, dia bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktsiru salata qa'iman wa qa'ida. Nabi memperbanyak salat dalam keadaan berdiri dan keadaan duduk. Wa idza iftataha salatu qa'iman, apabila dia mulai salatnya itu dengan berdiri, raka'a qa'iman, maka dia rukuk dalam keadaan berdiri. Wa idza iftataha salata qa'idan raka'a qa'ida, kalau dia mulai salatnya dengan duduk, maka rukuknya adalah duduk. Kemudian hadis yang ketiga disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi syai' min salatil laili jalisa hatta idza kabira qara'a jalisan hatta idza baqi 'alaihi min as-surati 30 aw 40 aya qama faqara'ahunna thumma raka'a qama faqara'ahunna thumma raka'a. Baik, hadis yang berikut yang ketiga ini, Aisyah mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salatnya jalisan, berarti dia duduk dulu. Thumma idza kabira qara'a jalisan. Ya, ma ra'aytu Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salatnya duduk. Ya, maaf. Ya, ma ra'aitu. Menafikan, ya. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sama sekali, salat malam sama sekali dengan duduk. Sampai apabila dia sudah berumur kabira, qara'a jalisan, beliau bacanya dalam keadaan duduk. Hatta idza baqiya 'alaihi minas surati 30 aw 40 ayah. Sampai ketika tersisa ayat surat yang dia baca, masih tersisa 30 atau 40 ayat, qama faqarahunna tsumma raka'a. Beliau baca qama, beliau membaca 30 atau 40. Jadi begini, dia ketika dia membaca surat tersisa 30 atau 40 ayat, lalu beliau berdiri. Tadinya mana? Tadinya duduk. Jadi misalkan kalau duduk di kursi, mulai dari awal dia baca, baca surat. Ketika diperkirakan tinggal 30 atau 40, berdiri dia. Kemudian dilanjutkan bacaannya. Ya, kemudian rukuk dalam keadaan, kemudian rukuk dalam keadaan berdiri. Nah, berarti di sini apa? Jawazu ar-raka'atul wahidah ba'dhuha min qiyamin wa ba'dhuha min qu'udin. Dalam satu rakaat boleh sebagiannya berdiri, sebagiannya duduk, atau sebagiannya duduk, sebagiannya berdiri. Wa huwa madhhabuna wa madhhab Malik wa Abi Hanifah wa 'ammatul ulama. Itu mazhab kita Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, dan pada umumnya para ulama. Ya, sawan qama thumma qa'ada atau qada, qa'ada thumma qama. Apakah dia itu berdiri kemudian dia duduk, atau dulu tadinya duduk dulu berdiri? Wa man ba'd salaf wa huwa gharat, sebagian salaf melarangnya, itu adalah sebuah kekeliruan. Ya. Jadi boleh, mungkin seorang sholat tarawih panjang, apalagi apa namanya, mungkin letih dia, ya sudah dia duduk, dia terus kalau duduk berapapun sholatnya lamanya bisa aja. Ketika sudah kelihatan ini kayaknya imamnya akan menyelesaikan bacaan, dia berdiri. Kemudian ruku bersama imam dalam keadaan berdiri. Atau berdiri kemudian duduk. Ya. Nah, jadi ada di awal dia duduk dulu, kemudian dia berdiri. Baik. Lanjut. Lanjut. Ah, sudah cukup. Sudah. Taib naktafi bihadha karena keterbatasan waktu untuk anak-anak juga. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.